Marco, yaitu dua puluh sifat. Mana dua puluh sifat? Marco, yaitu dua puluh sifat itu wujud. Wujud. Wujud bahasa Arab. Bahasa Melayu kita artinya, arti wujud tu ada. Wujud arti ada. Tapi maksud dengan ada di sini, ada zat Allah Ta'ala. Kerana bila itulah lafaz wujud, dia itiman, wujud sifat. Ada itiman, wujud sifat. Sifat Tuhan, sifat ma'ani itu pun wujud. Bersifat dengan wujud juga. Tidak ada. Zat Allah, wujud. Tapi bila itulah lafaz wujud, kena kepada wujud zat. Iza utlikal lafzu insarafa ilal kamil. Bila itulah akan satu lafaz, terpulang lafaz itu kepada makna yang sempurna. Maka di sini naknya makna wujud zat Allah Ta'ala. Ada zat Allah Ta'ala. Zat apa zat? Diri lah, diri Allah. Ada diri Allah Ta'ala tu. Diri Tuhan itu ada. Zat Allah tu ada. Wujud tu arti ada. Ada zat Allah Ta'ala. Maka wajib syarat tekan atas kita masing-masing mukallaf. Kena ikhtiqat. Pegang dalam hati masing-masing bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Jadi zat Allah itu ada. Ada. Ada zat Allah. Maka, ini jika makna kan? Maka ada Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Sendirinya. Nyo tak rojak apa. Kalau nak rojak kepada Allah bersuah tu. Maka ada Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Apa makna ada dengan sendiri? Tulis itu betul ada makna dengan sendiri. Yakni ada Allah tidak didahulukan dengan tiada. Dan tidak dijadikan dan berkekalan adanya selama-lama. Bukan berarti Allah Ta'ala mengada dan membuat dirinya sendiri. Kerana itu mustahil. Kerana itu mustahil. Tidak ada sendiri. Ada sendiri bukan makna buat diri sendiri we ada tak. Dulu tu yang tak ada. Lepas tu hey, tu lah juga. Buat we ada sendiri. Kelak dah. Tak ada. Lepas tu nak buat we ada sendiri. Tu yang tengok asal hikmat lah tu. Asal hikmat depan tu ada. Ada sebut. Kitab tu sebut. Ada sendiri makna tu. Allah Ta'ala bukan dulu ya Tuhan tiada. Baru ada tu dah. Ada sedia lagi. Dan tidak dijadikan. Tuhan bukan kena jadi. Dan Tuhan tetap berkekal ada sampai ke bila-bila. Ada sendiri dia. Sendirinya. Adapun kita ada sendiri kita tak? Tak. Ada kita bukan sendiri kita. Ada kita kan dengan Allah Ta'ala buat. Kalau dia tak buat, ada tak? Itu bukan maksud hakiki. Itu bukan hakiki sebagai majazi. Ada yang majazi dia. Ada tu bukan ada ni kalau kita kan kita. Ada pun mungkin ada. Ini kan mikir. Hakikat. Sekarang kita mari daripada tiada dan akan kembali kepada tiada pula. Sebab itulah ada pun. Semua tak ada lah. Dulu ada tak? Tak ada. Lepas tu lepas hari ada tak? Tak ada juga. Ha? Ada tak kita? ada, tapi ada gising gitu. Tidak ada gitu-gitu. Ada gising gitu je. Allah Ta'ala bukan ada gitu-gitu. Ada sendirinya. Mana tadi? Jangan malak tu. Lawannya, kadang-kadang sini lah. Lawannya, lawan bagi ada tu, tiada. Kalau kita nak jadi semakan musyakalah dengan usul bahasa Arab nak kata lawannya adam artinya tiada, nak kata gitu lah kan? Karena wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Baulah tidak, tapi tak apa lah tu. Tidak ada maksud dalam. Lawannya, lawan bagi ada tu apa? Tiada. Jadi tiada zat Allah Ta'ala. Kerana Yogi juga lah saat ni. Ada zat Allah. Lawannya tiada zat Allah. Kerana hubung Yogi. Sama Yogi. Lawannya tiada ini tiada zat Allah Ta'ala. Lawan dia. Ada Tuhan. Masuk dalam benda wajib. Berarti tiada Tuhan. Masuk dalam benda mustahil. Tuhan tiada. Hei. Tuhan ada. Ada. Habis itu. Habis kat tu. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Dia kata. Kacau. Bokah-bokah yang mana. Mustahil Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah Ta'ala itu tiada. Bersifat dengan tiada. Itu mustahil. Mustahil punya tiada. Sebab apa kata mustahil? Nanti lepas pada kita fikir dalil tu. Bila kita fikir dalil dah, mesti tak ada tak boleh. Tak ada tak boleh. Tiada. Hanya wajib ada selama-lamanya. Selama-lamanya tak rajak lama. Selama-lamanya. Bahasa Melayu juga kadang-kadang dia pun nyo. Nyo tak, tak dengar ya. Selama-lamanya. Nyo apa? Nyo rojak mana tak rojak? Nyo tu? Nyo tak ada isi. Selamanya. Apanya? Apanya? Itu nyo lah. Apanya? Selama-lamanya. Apanya? Apa dia nyo? Nyo apa tu tak rojak tu? Mananya? Nyo tak rojak tu. Gitu. Tapi dia kata ada selama-lama. Apa maksud selama-lama? Tulis itu pula. Selama-lama. Yakni. Ada sedia kala. Ada sedia kala. Dan ada berkekalan. Ada sedia kala. Dan ada berkekalan. Habis. Itu makna ada selama-lama. Pada masa dulu sedia kala pun ada dah, tetap ada. Dan sampai ke bila-bila tu pun ada. Cuma yang makan ada selama-lama. Ada pun ada ahli syurga, ada selama-lama juga. Tapi ada selama pun nu ya, pun depan ya. Ada pun belakang hari dulu tak ada. Herak. Ahli syurga masalah. Apa ada? Ada Allah lah. Ada Allah tu lah. Selama-lama tu bukan kira pun saja ada dengar lah. Bukan kira pun depan je. Nu, pun belakang mari ke pun. Jadi kira dua-dua pihak. Pihak azali dan pihak sampai ke bila-bila. Jadi selama-lama. Tak berputu-putu ada tu. Tak berputu-putu. Kita ni putu. Dulu tiada ni baru ada. Lepas tu lepas lagi tiada pula. Jadi ada kita berputu. Ada Tuhan tak berputus. Ada Tuhan selama-lama. Itu makna dah. Habis dah. Ada pun tanda. Aduh, ini ya. Sikit ya. Ada pun tanda. Ini dalil. Tanda. Tanda ini. Yang ini tanda yang dipikir dengan akal di sini. Bukan tanda yang bahasa nakal daripada Quran. Dah. Maksud tanda sendiri. Ini tanda yang dipikir dengan akal. Kita panggil dalil asli. Dalil asli. Dan tanda. Adapun tanda ada Allah Ta'ala itu, dalil yang menunjukkan kata Tuhan ada itu, sekalian makhluk ini, ialah sekalian makhluk ini. Makhluk ini jadi dalil kata Tuhan ada. Mana kurang buat ni? Alhamdulillah. Tulis betul makhluk ini tu. Cepat-cepatlah ni dah. Di sekalian makhluk ini. Jalan untuk menjadikan makhluk ini sebagai tanda bagi ada Allah itu dengan kita fikir dengan akal. Sekiranya zat Allah itu tiadanya, tidak ada gitu, zat Allah itu tidak ada, nascaya tak akan bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu. Masalah kerana sifat tidak boleh bersifat dengan sifat, hanya mesti ada sifat itu dan tupu sifat itu kepada zat. Kalau tiada zat, maka tiada sifat itu. Apabila tidak ada kudrat umpamanya, tentu tidak ada alam ini. Kerana alam ini kesan dan ciptaan dari sifat kudrat. Apabila tidak ada alam, tidak ada tulis. Tak ada. Apabila tidak ada alam, Tidak lagi bawah tu. Kat mana tadi? Apabila tidak ada alam, tentu akal kita tak akan terima sekali-kali. tidak akan terima sekali-kali atau sama sekali. Kerana mata kita sudah mendapat dan melihat akan adanya, melihat melihat akan, mendapat dan melihat akan adanya. Bila alam ini ternyata adanya, tentu menjadi kesan dari kudrat, dari kudrat, sifat kudrat masalah. Apabila alam menjadi kesan dari kudrat, tentu ada kudrat itu, tentu ada kudrat itu. Bila ada kudrat, bila ada kudrat itu, tentu ada zat, tentu ada zat yang menupan sifat, yang menupan sifat itu padanya. Itulah zat Allah Ta'ala. Itulah zat Allah Ta'ala. Habis. Allah. Boleh. Sebab tu bila kata, mana dalil kata alam ini, mana dalil kata Tuhan ada? Alam ini, makhluk ini, mana jalan untuk mengisbatkan alam sebagai dalil kata Tuhan ada? Bukan semata-mata sebuah alam ini, alam ini. Boleh. Boleh. Ini dah lah. Dah ajar ni. Dengar kasi apa? Aku orang tak dengar maknanya. Jalan untuk menjadikan makhluk ini sebagai tanda bagi Allah, Allah Ta'ala itu dengan kita fikir dengan akal, sekiranya zat Allah Ta'ala itu kita ada, nak percaya atau akan bersifat dengan sifat adalah irodak ilmu makalah. Kerana sifat tidak boleh bersifat dengan sifat. Yang oleh sifat, sifat ni tak bersama, tak bersifat sama sifat dia. Sifat dia perlu kepada zat. Dia tak akan boleh tupan sama sifat. Berarti merah tak akan tupan di hijau. Dan manis tak akan tupan di masing. Dia sama-sama sifat tu akan tupan di benda. Satu benda. Nah, itu dah. Dia dah tak ada sifat sama sifat. Sifat tu lah. Tata sifu bis sifat. Dah dia dah. Lepas oh, yo masih ada sifat itu dan tupu sifat itu kepada zat. Kalau tiada zat, maka tiada sifat itu. Apabila tidak ada kudrat, upamanya tentu tidak ada alat ini. Kerana alat ini datang daripada soal dari sifat kudrat. Apabila tidak ada alam, tentu akal kita tak akan terima sekali-kali. Kerana mata kita juga mendapat dan melihat akan adanya. Bila alam ini ternyata adanya, tentu menjadi kesan dari kudrat masalah. Apabila alam menjadi kesan dari kudrat, tentu ada kudrat itu. Bila ada kudrat itu, bila ada kudrat itu, tentu ada zat yang menumpang sifat itu padanya. Itulah zat Allah Ta'ala. Habis. Nampak rumah kan? Nampak rumah Pak ni. Gagah ataupun mana ni? Nah, tu. Tukang dia, nampak rumah, kita nampak rumah dia. Yang buat rumah ni, ada. Rumah ni tak akan ada kalau tidak hasil daripada tenaga. Dan tenaga tak akan ada kalau tidak ada zat yang tenaga sedang menumpang di sana tu. Tenaga tu saja tak boleh, dia kena ada benda. Makanya tu itu ada zat. Zat yang jadi tumpanan bagi tenaga. Tenaga yang akan menghasilkan kejap air tu. Maka benda tu tu dalil. Dalil kata adanya. Adanya Allah Ta'ala. Ini dalil ada dulu. Kira dia ada dulu. Hidam tu kira lah pula. Indali dengan cara pura dan ingat kan? Tak ada tulis. Ini kadang-kadang. Satu orang jadi dua yang skrip tertulis gitu. Ya. Tapi ni punya gaya sesuai kita sebut lah. Itu dari akal. Kita kena faham benda tu. Boleh fikir benda tu. Bila kita fikir dah lepas kita daripada taklim. Taklim. Itulah. Dan kidam artinya sedia. Habis satu sifat dah. Dan kidam, jadi keduanya sifat kidam, kidamun, kidam bukan kodam, dia balik tu. Kalau takut kodam, tu ada takut lagi pula. Kidam, artinya arti kidam, kidam bahasa Arab, bahasa Melayu kitanya, terjemahannya sedia. Jadi sedia ada zat Allah Ta'ala tu. Mana itu? Sedia ada zat Allah Ta'ala tu. Mana itu? Sedia. Saya tak sedia. Tulis betul sedia pula. Sedia maksudnya tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi ada Allah. Bukan sedia dengan makna mencadang dan mensiap dan bukan makna lama. Lama maksudnya. Habis cerita. Dia sedia bahasa Melayu banyak. Tak sedia saya. Belum hujan. Sedia. Sedia kolam. Sedia, sedia kitab. Belum belajar. Masalah. Sedia tu dengan mana mencadang, mensiap. Allah Ta'ala berkata, Tuhan sedia mana Tuhan ni? Mensiap untuk bersifat lah. Mungkin itu. Nama Tuhan sedia ni. Sedia apa? Oleh kapal dia sedia. Tuan dia sedia apa? Sedia, bersiap, sedia pun tu nak. Untuk nak buat makhluk tu. Bersiap sedia ke. Bukan siap sedia itu. Sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya. Satu. Dan sedia bukan dengan makna sedia dengan makna lama masa tak. Ada bahasa orang kita cek-cek sedia lah. Mana ni? Ni rumah aku baru. Ni rumah aku sedia. Rumah aku sedia. Rumah lama maknanya. Kereta baru ni kereta yang sedia. Bini baru. Isteri baru. Kalau isteri sedia. Cerah dah. Misalnya. Kalau cerah dah ini isteri je lah. Kalau kita. Tak apa. Kita sedia. Mana sedia dalam bahasa Melayu tu kena hurai. Hurai. Maka di sini sedia kesimpulannya tidak ada permulaan bagi ada. Dia tu ada. Tapi ada permulaan dah. Ada humi dah. Ada tempat. Point tak dia dah. Ada. Ada permulaan bagi ada. Kita ni ada permulaan. Walaupun lama masa sekalipun ada permulaan dia. Tuhan tidak ada permulaan. Itu makna sedia. Bagaimana tu dalam hati kita tu. Ada Tuhan sedia kalau. Sedia kalau. Lagi tu. Sedia kalau. Ada sedia kalau lagi. Bahasa Melayu ni Kalau tu ada bahasa juga dah, bahasa Melayu kan. Zaman apa? Zaman ke apa? Zaman apa namanya? Zaman apa kata kalau-kalau tu? Kena? Zaman yang lama dulu. Zaman masa over hok. Ha? Dulu kalau. Ha? Kut berkala. Dulu kala dah. Kut berkala betul. Hok tu kala masa Melayu kena urai pula tu. Orang kampung tu Allah. Kala tu kan ada. Sedia kala lagi tu. Oh, ya pahaya tu. Masa tu. Ya pahaya kan ada. Ya pahaya kat permulaan dah juga. Masa orang tak ada. Kau tak ada kain baju lagi tu. Mereka boleh gua tu. Tak ada rumah lagi. Kau tak boleh gua tu. Masa macam tu. Masa dulu kalah lah tu. Bukan makna lagi tu. Bukan sedia kalah dengan orang. Tidak ada permulaan. Ada dia tidak ada bumi. Tidak ada asal. Tidak ada awal. Tidak ada permulaan. Lagi ada. Eh, dia dah. Itu sedia. Susah bahasa Melayu sedia. Penuh hurai banyak. Oh, kampung ni ada dia pengen ikut lain. Wih, dia tu. Eh, penuh hurai banyak. Dan makna sedia itu, hari ini saya terangkan makna. Dan makna sedia itu, apa makna sedia? Wujud Allah Ta'ala itu tiada dahulu oleh Adam. Tiada dahulu, dahului. Dan makna sedia itu, wujud Allah Ta'ala itu tiada dahulu, tiada terdahulu oleh Adam. Sekali lagi. Dan makna sedia itu, makna sedia Allah Ta'ala itu apa? Ialah wujud Allah, ada Allah itu tiada terdahulu oleh Adam, oleh tiada. Tiada terdahulu oleh tiada. Tulis betul. Oleh tiada, oleh Adam tu pula. Yakni. Ayat yakni pun. Yakni. Bukan. Dahulunya. Tuhan tiada. Kemudian. Datang ada. Atau bukan sama ya, kalau kita kira lebih tak je sama ni dengan maksud kita ni tak apa dah, atau tak dia tak ada adalah tu dah, boleh Adam. Kita ni dulu ada tak kita? Adam dulu, kita Adam. Lepas pada Adam, baru wujud. Berarti wujud kita tu didahulu oleh Adam. Wujud kita terdahulu oleh Adam. Adapun Tuhan, wujud Tuhan terdahulu oleh Adam lah. Tak. Itu makna sedia Allah. Nah, tak dahulu oleh tiada. Lawannya, lawan bagi sedia tu. Baharu. Kalau kita tengok, lawannya hudud. Artinya baru. Kadang-kadang ada tu. Sedap tak? Lawannya, lawan bagi sedia tu apa? Baharu. Yang baru ada. Baru ada. Bukan baru lawan buruk tu. Baru ada. Baru lawan bagi sedia tu baru ada. Baru ada. Saya tak. Walaupun umur tu beribu-ribu tahun dah. Tapi ada permulaan bagi Adam. Dinamakan baru lagi. Baru lagi. Baru lagi makna buruk lah. Buruk. Hai, baru. Walaupun buruk tapi baru. Walaupun buruk. Walaupun lama tapi baru. Lama tapi baru. Lama nisbah pada masa, tapi baru dia kira. Kira nisbah pada dulunya tak ada. Ya, tak ada dah. Antara hidam yang hakiki dan masjid dan zaman ini. Baru, yang baru ada Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala baru. Mustahil Allah Ta'ala baru. Mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan baru. Hanya wajib, jadi wajib bagi Allah Ta'ala sedia selama-lamanya. Sedia, tulis betul sedia selama-lamanya. Yakni wajib bagi Allah bersifat dengan kidam. Dari dahulu sampai sekarang dan selamul dan lagi akan datang. Lagi akan datang. Hei tak. Tak ada permulaan bagi ada di sana. Lepas tu sifat kidam tu ada di Tuhan je lah. Selama-lama bersifat dengan kidam. Bukan atau sekarang tak bersifat dengan kidam tu. Oh, jadi kot tu pula. Jadi belawai lagi tu. Nampak tak? Dulu Tuhan tu ada sifat kidam lah. Tapi learning dia tak ada kidam lah. Tak sedia raya baru pula dah. Jadi, mustahil Tuhan tu bersifat dengan baru. Sedia lagi dan selama-lama. Lagi akan datang pun mustahil Tuhan bersifat dengan baru. Bersifat dengan baru. Adapun tanda sedia Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini juga. Adapun tanda dalil akal yang menunjuk atas sedia Allah Ta'ala itu ialah sekalian makhluk ini. Tulis pula. Ah. Ah, kena cerita dekat pula. Jangan dekat lagi. Boleh tak? Insya-Allah. Marco jalan yang mengisbatkan makhluk sebagai dalil bagi sedia Allah ialah kita fikir dengan akal. Kita fikir dengan akal. Sekiranya Tuhan ada permulaan bagi adanya, tentulah baru ia. Tentulah baru ia. Dan manakala baru Tuhan tentulah berhajat kepada yang menjadi dan membaharuinya. bila berhajat. Tentulah lemah. Bila lemah, tentu tak dapat menciptakan alam ini. Akhirnya, alam ini tiada. Dan membawa kepada mustahil. Dan membawa kepada mustahil. Kerana alam sudah nyata dengan jalan musyahadah. Sudah nyata dengan jalan musyahadah. Yakni dengan sebab melihat dengan mata kita. Dengan sebab melihat dengan mata kita. Terbukti dari ada alam, tentulah ada yang menciptanya. Dan pencipta itu, dan pencipta itu mestilah tidak lemah dan tidak berhajat, tidak berhajat kepada siapa-siapa. Apabila tidak berhajat, kepada siapa, pada apa-apa sesuatu akan membawa kepada tidak berhajat juga. Membawa kepada tidak berhajat kepada yang membaharuinya. Yang membaharuinya. Bila tak berhajat kepada yang membaharuinya, tentulah tidak baru ia. Tentulah tidak baru ia. Bila tidak baru ia, bila tidak baru ia, nascaya tidak ada permulaan bagi adanya. Itulah sedia Allah Ta'ala. Habis. Itulah sedia Allah Ta'ala. Habis ya. Baik. Kita hala tulis mana dah? Tak ada. Ni dalil bagi kita. Kena pegang gemar ni dalil ni. Kalau tak ada dalil tu, kita tak lepas daripada taklif. Izkulluman qallada fit tawhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman dia tu tak selamat lagi. Tak selamat lagi. Kila, kila. Dia kim, kim, kim ulama. Selama mana tak menjadi dalil dengan cara terasing. Dan dapat kena dalil cara sendiri. Iman tu dah jadi ayat. Ulama tu kila atas iman kita tu. Tengok kata kufur, Tuhan Yazubillah. Tengok kata tak kufur tapi fasik. Alah kulihan tak dapat dakwah untuk kita sahabat. Walaupun kufur, walaupun tak dapat fasik. Itu pun jadi dakwah aku kepada kita. Baik usaha mengaji untuk melepaskan hati daripada taklid itu. Ini boleh fikir? Tidak lain. Saja. Maka jalan yang mengisbatkan makhluk sebagai dalil bagi sedia Allah ialah kita fikir dengan akal sekiranya Tuhan ada permulaan bagi adanya. Tuhan ada permulaan bagi adanya. Tentulah baharu, baharu dia. Tentu baru. Bila ada permulaan, hukum barulah. Bagi kita ni ada permulaan, dia katakan baru, baru ada ya. Patut? Dan manakala baharu Tuhan, bila manakala baru Allah Ta'ala tu, tentulah berhajat kepada yang menjadi. Bila baru, berhajat kepada yang membaru. Bagaimana? Dia baru ada. Baru ada. Berarti dulu tak ada. Nak ada sendiri tak boleh. Ada sendiri tak boleh. Nak ada buat diri sendiri tak boleh. Dia kena ada yang membaru dengan dia. Karena kalau ada sendiri akan akan lazim apa tarjih bila muradjih. Memang kata. Hei tak tahu tak? Gelo tu begitu. Ada gelo. Nak beli. Nak beli bagai. Kat mata gelo tu dua gitu. Dua rehok gitu. Maka asalnya dia sama gitu je. Tiba-tiba pergi berat sebelah ni. Ada pehok ni. Tentu akan ada benda yang memberatkan. Kita tak akan terima kata nak berat sendiri. Dia akan ada benda berat. Kalau berat lagi, asalkan benda yang memberat kali ni. Nah, maka bila ada benda yang memberat, dia akan ada perkara yang memberatkan dia. Tak terima pada akan, nak ada itu sendiri yang tidak ada. Baru ya. Memberatkan dia. Maka alam tu asal ada dan tiada tu sama. Masalah. Alam-alam tak ada tu sama ya. Lepas tu tiba-tiba dia ada. Berarti dia ada yang menekankan supaya ada tu. Dia menekan supaya ada dia tu. Herak. Maka Allah Ta'ala dulu tak ada. Lepas tu baru ada dia. Berarti kena ada yang menekan supaya ada dia tu. Bila yang menekan supaya ada. Yang menekan tu lah yang membarukan Tuhan. Tuhan tu baru. Berhajat kepada yang membaru dan menekan supaya ada dia tu. Ada dah. Lepas tu. Dan membaharuinya bila berhajat. Ha, ke mana-mana? Macam lima kan? Wakak. Ha, tu. Bila berhajat, tentulah lemah. Bila berhajat kepada yang baru, lemah. Mungkin ada berhajat. Ingat kalau selama bersifat dengan berhajat, jangan ada dakwa kata pun tak. Jangan dakwa kata Tuhan kuasa. Kalau jangan ada dakwa kata dia kuasa kalau selama ada berhajat. Maka bila Tuhan berhajat kepada yang menekan dan memberaktikan supaya dia ada, tentu dia tu mana? Lemah. Lemah. Bila lemah, ini nak cari sebab. Bila lemah, tentu tak dapat mencipta alam ini. Kesimpulan sikit-sikitnya. Semua kalau nak isbatkan alam menjadi dalil, dia tak lepas pada sifat kudarat. Akan heret tarik kepada sifat kudarat. Bila Tuhan lemah, tak akan dapat buat alam. Lepas tu? Akhirnya, bila tak nak buat, dapat buat alam, alam ini tak ada. Tak ada lah. Ya moga, dia tak dapat buat. Lepas tu? Dan membawa kepada bila tak ada alam, membawa kepada mustahil. Kerana alam tu sudah ada. Bila kita kata alam tak ada, melawai dengan dalil musyahadah kita. Mata kita dah tengok. Lepas tu? Kerana alam sudah nyata. Kerana alam sudah nyata dah. Ternyata dengan jalan syahadah. Yakni? Dengan sebab melihat dengan mata kita. Mata dalil musyahadah. Sekuat-kuat dalil musyahadah. Tak kena hurai banyak dalam misalnya tu. Mana dalil kata? Mana dalil kata buku ni hijau? Tengok. Aku malam kecil. Aku buat dalil. Dalil macam ada. Ada. Terbukti dari ada alam. Terbukti dan ternyata daripada ada alam ni. Tentulah ada yang mencipta dia. Ada mencipta dan membuat. Dan mencipta itu. Mencipta itu. Tidak lemah. Tak lemah. Kalau lemah tak boleh mencipta. Tapi bila-bila mencipta berarti tak lemah. Dan tidak berhajat kepada sesiapa. Bila tak lemah tak berhajat kepada sesiapa pun. Kalau masih berhajat, jadi lemah. Kalau tak lemah, berarti tak berhajat kepada sesiapa. Apabila tidak berhajat kepada sesiapa, bila tak berhajat kepada sesiapa, maka apa-apa sesuatu akan membuat kepada akan? Akan membawa. Membawa. Kepada tidak berhajat juga. Kepada yang membaharuinya. Bila tak berhajat kepada apa saja? Maksudnya, membawa juga kepada tak berhajat kepada yang membarui dia. Hairah. Lepas tu? Bila tak berhajat kepada yang membaharui dia. Bila tak berhajat kepada yang membarui. Ya. Ya. Itulah tidak baharui dia. Dia mahu ada wakta-wakta tu oleh. Lepas tu? Itulah tidak baharui dia. Tentu tidak baru dia. Kalau dia tak berhajat kepada yang membaharu. Tentu dia tak baru. Kalau dia berhajat orang yang membaru, pasti dia baru. Ini tak baru sebab dia tak berhajat orang yang membaru tu. Lepas tu? Bila tidak baru dia. Bila tak baru. Nasaya tidak ada permulaan. Nasaya tidak ada permulaan. Karena bila ada permulaan, lazimkan baru. Bila dia tak baru, berarti tidak ada permulaan. Lepas tu? Itulah dia Allah Ta'ala. Boleh tak? Sebab tu, mana dalil kata dia sedia? Makhluk ini, dia kata gitu ya. Makhluk ini. Tapi dalam perut dia tu, dia nampak beda. Tuan, dia baca. Mulut dia kata Allah ini malah nak sembuh lah. Tapi dalam perut dia, dia habis. Apa dia nak isbatkan makhluk ini sebagai dalil kata tu, eh? Sedia tu. Boleh tak? Boleh tak? Kau boleh tak? Ngatuk tau, eh? Sejak dia tidur masa dia yang kata, oh, tapi dari dia adat dengan dia tak pula. Hari mula-mula tu hari ni. Pohon ni awal ni biasa yang kita bangun pukul 1, pukul 2 dia kali ni. Tengok orang ni. Tapi bila nak ngaji pukul 1, dia kena bangun awal sikit. Jadi dia lagi adat sikit. Kan, tapi bila lama-lama jadi biasa. Dah. Innamal umuru bita'awud ya. Segala benda tu ya. Hanya dengan ta'awud. Beradat-adat dengan mereka itu baru jadi. Oh, mak nampak. Mak nak tengok siok, mak. Anak dah mengaji lah, bosok. Oh. Tak berkurang mata kot, mak tengok. Rumah. Wak muka dia. Wak muka panah, wak. Tak berkurang mata, kan. Siok. Anak nak ngaji. Ha, terus Allah. Dua sifat. Dua sifat dah tu. Satu sifat lagi. Satu sifat lagi. Indah. Tak ingat dua sifat. Kita habis sifat ni, kita berhenti semaya. Oh, hubung pula lah. Tak lah kan? Sambung pula. Tiga je lah baru. Tiga je. Dan bakok. Dan bakok. Bakokun. Sifat bakok. Dan bakok. Apa bakok-bakok tu ke apa? Ke bakok keturunan tu dah bakok. Bakok. Bakok ni bakokun. Bakok ni dengan makna artinya, arti bakok tu kekal. Kekal. Kekal. Mesti kekal kan? Apa kekal? Orang kampung mana dia tak faham pula. Faham saya lah. Lepas kekal dia tak faham. Ada juga kampung buat tanah ni kan? Orang kampung dia tak rasa dengar istilah-istilah itu. Kena hurai pula. Apa kekal? Aduh, sokmo-sokmo. Aduh. Tak habis-habis. Tak hilang-hilang. Tak sup, tak lenyap. Tak lahat. Haa, tak apa kan tu. Haa, tu lah. Ada kekal. Tulis sikit macam kekal. Haa. Tapi tak tadi yang ngatuk. Dia ngatuk, dia nak tidur. Dia nak tulis. Kekal. Kekal arti. Kekal maksudnya. Tidak ada kesudahan bagi ada. Dan tidak bersentuh ada itu dengan tiada. Dan tidak diakhiri ada itu dengan tiada. Dan tidak hilang adanya dan lenyap adanya. Okey, kita suhurai lah. Itu kekal. Mungkin kata tu ada. Lihat. Nah, tak. Yo ada tu berterusan. Sampai ke bila-bila. Itu kekal. Lalu ni ada. Dan tidak diakhiri ada tu dengan. Tiada. Mungkin berkekal ada. Ada kita ni ada ni. Tak lama ni. Tiada pula. Belum ada bangkit tu tiada tu. Dia ada satu akhirnya dia. Ha tu dah. Ha, dan makna kekal itu apa dia kekal? Wujudnya nya Allah tiada berkesudahan. Wujudnya tiada berkesudahan. Tulis betul wujudnya tiada berkesudahan. Tulis. Yakni adanya sentiasa dan tidak berkesudahan. Dengan tiada. Kak Tuan, tidak berkesudahan dengan tiada. Boleh kena dalam tanya. Kekal tak ayah sangat? Kekal. Kaki aku depan. Aku pun depan lagi. Hubung tak ni lagi? Maka kekal ini, tulis hak tadi, hubung tadi. Maka kekal ini, dinamakan kekal yang hakiki. Dinamakan kekal yang hakiki. Dan ada juga beberapa perkara yang dihukumkan dengan kekal. Beberapa perkara yang dihukumkan dengan agak, dengan kekal juga. Tetapi dengan sebab Allah Ta'ala mengekalkan dia. Dengan sebab Allah Ta'ala mengekalkan dia. itu dinamakan kekal majazi. Dinamakan kekal majazi. Seperti syurga dan ahlinya, neraka dan ahlinya. Arash, kolam. Arash atau kolam, kolam. Lauh mahfud, kursi. Dan sebagainya. Ada lagi sedikit banyak. Tidak apa itu banyak tu. Tapi nasib orang tu kekal kat kolam Allah. Dia buat tulis catat segala benda di lawah tu. Hakikat ilmu tak tahu kot. Tak rasa pergi. Tapi dia satu makhluk. Kalau orang kata dibuat daripada nur. Mencatatkan apa yang berlaku di segala bumi. Di bumi, permukaan bumi ni. Daripada awal sampai akhir. Apa di lau mahfud. Lau mahfud tu pun sekal juga. Berkekalan sampai bila. Tapi nasa lah. Lau mahfud. Aras Allah. Kursi. Kursi ke mana bukan kursi gini. Kursi gini. Hakikat Allah. Wasi'ah kursi yusama wa tu'al asul lagu mana tak berhair lah. Hakikat dia tu. Tapi semua tu masalah kekal semua. Syurga kekal. Ahli syurga pun kekal. Kekal tu kekal majazi dengan sebab Allah Ta'ala mengekalkan dia. Maka benda yang kekal majazi ni pilih pada diri dia tu harum zati. Masuk dalam benda harum binasa. Tapi bila pilih kepada janji eh, maka kekal tu diwajib pula. Asalnya kekal dia tu harum. Tak ada tak? Bokeh. Dah habis itu. Ditilik oleh janji itu. Saya janji kata nak isikan syurga tu dan kekal selama-lamanya. Maka kekal dia. Dengan sebab Allah Ta'ala mengekalkan dia. Orang tanya, boleh tak kita duduk sunat dari syurga? Tiba-tiba Allah Ta'ala binasakan syurga pula. Boleh tak? Tu sedap-sedap itu. Duduk sunat-sunat dari syurga, tiba-tiba Allah Ta'ala menghancurkan syurga tu. Apa hukum akal? Boleh jadi. Tilik kepada diri benda tu boleh jadi. Tapi bila disebut kepada janji ya tu eh, tak boleh jadi pula. Mustahil pula. Kalau Tuhan janji, Tuhan tak silap, tak mungkin janji, Tuhan tak salah janji. Maka ia mustahil Tuhan menyiasat benda. Ya, mana? Dua tu tak berlawan. Dua tu tak berlawan. Mungkin zati harus harus zati, wajib aridi, tak apa. Ripung boleh dua tu. Satu benda wajib dan harus. Boleh tak orang tanya? Bolehkah satu benda tu bersifat dengan wajib dan harus? Jawab kata boleh. Setengah-setengah benda. Ada setengah-setengah benda bersifat dengan wajib dan harus zati dan wajib aridi. Adapun berhimpun antara wajib zati dan wajib aridi, harus zati dan harus aridi, mustahil. Mustahil. Eh? Habis. Kita. Habis. Boleh beza. Kekal, kekal majazi, kekal hakiki. Allah Ta'ala tu kekal hakiki. Kekal hakiki. Ia ada mana? Lawannya fana. Fana bu Hamzah satu mula. Fana ud. Tak bu Hamzah pun tak apa lah. Fana. Batak fana. Lawannya lawan bagi kekal. Lawan bagi batak. Nak kata lawan bagi apa ni? Lawan bagi apa? Lawan bagi apa ni? Boleh lah. Kau cuma tengok sekali gunanya. Supa dengan lawan bagi bakok. Kerana lawan bakok tu banyak. Tapi kalau dia kata lawannya binasa. Supa dulu. Ni menyalahi usul dulu ni. Usul dulu lawannya baru. Tapi ni lawannya banyak. Pano. Pano ni apa? Binasa. tak boleh ikut lawannya, lawan kekal tu fana, yakni binasa. Lawannya lawan kekal itu fana apa, binasa. Binasa. Tuhan tak binasa. Ada dia tak binasa. Tak diakhiri dengan tiada. Tak habis, tak hilang, tak raih. Ada dia tu tak lenyap. Ada selama-lama. Berkekalan, berterusan ada tu. Sampai ke bila-bila. Lawannya fana. Dunia fana ni. Dengan amir duk bayar di markah jalan tu. Amir daripada urta pun bagi ten. Bagi tanduk bayar. Amir bayar tu dah. Tapi kita tak bayar. Dia bayar bahasa Urdu. Yang bayar kan dua. Dunia fana ni. Akhirat baka ni. Saya rasa yang lain. Jadi bahaya dua tu. Hak lain tu tak bahaya. Bahasa-bahasa Urdu. Bahaya dua tu. Kata dunia. Fana hi. Hi. Akhirah. Baka hi. Dunia tu fana tu. Akhirah tu kekal. Kekal. Masa lain pada tu tak bahaya. Dengar saja. Dengar oleh terjemah. Maka fana ni lalu tu bahasa Arab tu fana tu binasa. Binasa. Mustahil iya Allah tu fana. Ya, mustahil iya Allah. Sini dia guna domain pula dulu mustahil Allah kan. Mustahil iya Allah Ta'ala tu fana binasa. Mustahil apa Allah Ta'ala bersifat dengan fana. Dengan binasa tu mustahil. Jaga lah kadang-kadang Allah. Allah Ta'ala tu nyanyok lah dia. Tuhan kuara. Kuara Tuhan. Tengok nyanyok bila musim-musim kat hari lalu lah. Musim sejuk jadi panas. Musim panas jadi sejuk. Musim wah tu. Musim wah dia tu. Bawa mok teh. Sebab bawa mok teh. Musim wah mok teh. Walau kau nampak. Ha, ikut orang lah. Jadi. Nyanyok Tuhan. Ha, ini lagi orang tak mengaji. Kuara Tuhan kita ni. Tak lama dah. Tak mati dah. Orang tak mengaji tu dah yang kecil lah kau tu. Sebab bermutat nanti ni oh ya. Sebab bermutat. Orang tak mengaji kecil. Mung ni kan. Duk imolak sikit. Nyanyok tu hair ni. Duk imolak sikit. Karut-karut ni duk menjuru sikit. Ibarat si duduk tu semaya poso si pun tak jalan tu eh. Mereka tak mengaji kerja gitu. Aku tak jalan aku tu eh. Nyanyi aku tu eh kata. Duduk pada pada umum tu. Duduk pada duduk kaji umum. Duduk itu eh kuneti si kok. La ilaha illallah. Kerja kata lah tu. Duduk pada kuneti si kok. Bukan nyanyi aku tu. Nyanyi aku umum tu. Muduk jauh sikit, nyanyok ke diri-diri katik. Nak Tuhan ada tak apa kacik gitu. Nyanyok ke Tuhan katik. Tuhan, oh lor ni nak pulih situ lah. Ni pulih di situ pula. Mana? Mana? Kata tak boleh kata. Oh, serabut ni arak-arak serabut. Tuhan pun jadi Allah. Oh, arak ni tak bersatu. Duk belah sama, duk balas sama diri ke Allah. Serabut dapat Tuhan. Abu kenapa ke Tuhan? Allah juga kacik. Dengar tu dia dah. Kita lagi tu. Puan Iyaz Zubillah. Mungkin jaga oleh perkataan kita. Perkataan. Kata tak. Dia jatuh agama ni. Mesti kena kosak. Tak mesti kena kosak. Kalau jatuh. Tak kosak pun ada jatuh. Redah. Redah tu tak kosak pun jatuh. Sebab tu Ibn Jari kata dulu. Minal muslimi ni. Minal muslimina man yakhruju minal islami min ay yaqsida al khuruj min. Hello? Min ay yaqsida apa nama dalam kita apa nama tahzibul asad Pak Ibnu Jarir. Orang Islam ni ada keluar pada Islam dari tak kosak nak keluar. Keluar daripada agama dengan tidak ada kosak ke dari keluar tu. Jagong wei. Jagong wei. siapa Imam Nawawi kata, oh Imam Nawawi. Kalau kata angsa muslim, kita nak kalau tak leh tu. Arab kata, angsa muslim? Arab kata. Angsa muslim? Kita tu malah berci tengok muka yo. Tengok muka Arab tu jadi, tak tanya hatu lah yo. Berci muka. Lah. Jatuh agama. Serta merta. Murtad dengan tu. Walau kita dengan dalam kitab Imam Nawawi tu. Padahal ke apa aja saja jadi malah becik tengok muka dia tu. Padahal lah. Lah. Jadi gitu. Dalam kitab tu, tapi dalam kitab tu dia nak kat masalah budak, ayah dia tu kakak dia murah, ayah tu kakak dia, dia pun murah yang mungkin Islam tak je lah. Mungkin Islam tak orang Islam. Kadang-kadang tak semayang. Mungkin orang Islam tak lah. Tak. Tak boleh. Jatuh agama. Islam dah. Nanti dah ada kita asrah pemerintah tu lah. Pak. Patut. Patut. Mengaji tu. Boleh jaga boleh. Allahu Akbar. Ingatlah lah. Ada pun tanda. Mana lah. Panohonyo wajib kekal. Tak tak rasa lagi ni dalam kitab usul. Hak jadi banyak 2-3-4 sifat yang sehari ni saya ni. Ini kali pertama. Biasanya satu sifat tu cukup sekali. Kalau mengajar kitab. Hari kitab ni kan banyak sifat ni. Mustahil ia, ia Allah tu panohonyo wajib. Dan wajib bagi Allah Ta'ala tu. Kekal selama-lamanya. Nah, ini tak rajak lah. Kekal selama-lamanya. Pegang hati. Wajib atas Allah Ta'ala syarak tekan dan wajib atas kita tiap-tiap mukallaf mengaji dan belajar bahawa Allah Ta'ala itu berkekal. Bila sudah belajar, wajib pula etikad bahawa Allah Ta'ala itu kekal. Etikad Allah Ta'ala itu kekal. Dan wajib pula mencari dalil atas etikad. 2-3 hari. Lepas orang tu dah cari dari tak etika, wajib pula menyampaikan kepada orang yang kita duduk di bawah tanggungan kita. Wajib pula. Ada? Kekal selama-lamanya. Ada pun tanda kekal Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Ha, cedek pula kalah. Cedek kalah pula. Adapun tanda dalil bukti yang menunjuk di atas kekal Allah Ta'ala itu apa? Ialah sekalian makhluk ini. Orang dulu dia faham kata, mengapa aku cukup dah, lepas dah tak boleh. Dia kata, kenapa? Wujud arti adalah wajah tiada dalilnya alam ini. Hijab arti sedia, lawannya binasa, alihnya alam ini. Kekal, baka arti kekal, lawannya, apa? Kenapa ni? Tak kena dana. Wujud arti ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Lepas tu, hijab arti sedia, lawannya baru, dalilnya alam ini. Anggapa lagi, anggapa lebih. Tak ada. Ngapa ingat mulut pun. Kenapa ya? Kekal arti, baka arti kekal, lawannya bila so, dalilnya, datuk ini, misalnya, alam juga tu. Alam juga tu, dalilnya kita ini, masalah. Jadi, ayah dia dengar tali rokomen dia sikit. Orang dulu ingat, dia kata orang dulu ingat sifat, ingat wajah. Ingat, what? Orang dulu, ingat amat ti sifat 20 kadar ni amat ti telajok amat ti sampah ketara tipu dia mengapa akik-akik ingat mulut je orang tua dulu ya lagu tu ada yang apa Farida maka ha ni yang penting kita kena ni ha tulis pula situ ada ketara di sini nak tulis jadi lagi. Sebab lagi pun muka pak pun semacam ni juga tulis. aku itu. Tapi insyaAllah itulah betul makhluk ini. Di makhluk ini. Saya banyak suka uslub ada kaitan-kaitan ni juga. Kaya dalil uslub ni. Yang kita tu ada sebuah uslub tu. Kalau ngaji dengan seru, ada sebuah salah. Dia ya hatullah dia kadang-kadang. Dia ya hatullah, hak dulu tu. Dia ya hak lama. Siapa ke? Dia tak nak tengok dia macam. Hatullah itu. Kita pun ada. Malah juga. Hatullah, hatullah ya. Ha tu dia situ. Mukhalafah itu. Gini, gini, gini. Kita ngaji kitab dulu. Ngaji kitab. Sesat kau punya hudu-hudi. Tak indah. Ibadah kawan. Tak ni pula. Ngaji. Ngaji jauharah tu. Tak ni pula. Ngaji apa. Dia jadi huda. Tak tu pula. Tapi. Hati kita rasa cemuh. Tapi yang ni. Kalau tu urus tu boleh. Akhirnya benda tu jadi masuk otak kita je. Kita tak kenal apa lah. Baru nyata hikmah yang dulu kita tulis tu. Hikmah ni. Allah Alhamdulillah. Bapa tu tulis itu. Jadi walaupun kita tidak ada tulis tiada pun. Benda tu sudah menjadi malakah lah. Benda tu. Saya rasa pasti ni. Tapi Tok Guru ni satu. Tu hari kelebihan satu benda. Tok Guru Salam ni lah. Tok rasa mari tu. Kali yang cerita benda dulu-dulu pun orang dengar tak cemuh dengan cerita yang sama. Walaupun cerita cerita hari dulu, cerita hari lama-lama dah, cerita benda tu. Tapi banyak kali cerita, lain sehari kali cerita 10 kali pun kita tak puas dengar hari. Baik lah. Hadabit Nabi Musa. Dia cerita hadabit Nabi Musa dah. Nabi Musa nak atas bukit cek dengan Tuhan gini-gini. Kok tu? Tapi dengar tak puas. Dengar tak. Itu lebih dari hati lewat dia. Kalau babu ada ponok ni, dia boleh tulis. Ya tua tulis banyak ni. Tulis. Dia kata kalau kita tak faham malam ni pun, boleh kita faham esok kalau kita tulis taruh. Tapi kalau kita tak tulis, kalau kita tak tulis, bila kita tak faham malam ni, esok tak ada harap baik juga ada nak faham. Kalau tu tak boleh lah. Jadi ada lah. Betul makhluk ini. Tulis betul makhluk, sekelir makhluk ini. Iaitu dengan sebab kita fikirkan dengan akal sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kekal tentulah akan tentulah harus hilang dan boleh jadi dan boleh jadi binasa. Apabila Allah Ta'ala boleh hilang dan boleh binasa tentulah. Kita bawa kerja lagi, bawa kerja lagi baru. Dia fathah kalau sifat sini dia boleh heret banyak banyak tabian betul sifat kidam betul sifat wafat. Kalau heret kok sifat kok kok ternapi kidam pun boleh. Nah, dengan sebab bila tak bila haruf bila haruf bila so ternapi kidam. Ternapi kidam kembali ke sifat kidam dulu. Pula boleh. Kalau kalau kita tarik kok kok rupa baru pun boleh. Kok rupa baru Allah Taala pun kita tarik ke rupa baru ni dia tepat sikit. Ha, macam mana tadi? Kenapa? Bila binato. Tentulah baru dia. Lagi ke baru ya sini. Tentulah baru dia. Dan lazim lemahnya. Dan tidak boleh mengada alam ini. Lazim lemahnya dan tidak boleh mengada alam ini. Akhirnya mustahil. Akhirnya mustahil. Sebab pandangan adanya alam. Bukti dari ada alam, bukti dari ada alam tentulah ada yang mengadakannya. Tentulah ada yang mengadakannya. Bila ada pencipta, mestilah ia tak lemah dan tak baru. Tak lemah dan tak baru. Apabila tidak baru ia, nascaya kekal ia kerana kerana bila boleh binasa, bila boleh binasa lazim baru, lazim barunya. Bila tak baru, lazim tak boleh binasa. Lazim tak boleh binasa. Itulah kekal Allah Ta'ala. Malam-malam itu saya adalah. Lihat, lihat nanti boh. Oh, aje kuning dek uli. Eh, ya, buat sih ya. Tak boleh boh. Lo, lagi lo. Al-hayat min al-iman ya. Nafik pula, nafik pula, nafik dalam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu dengan sebab kita fikirkan dengan akal, sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan akal, tentulah harus hilang dan boleh jadi binasa. Apabila Allah Ta'ala boleh hilang dan boleh binasa, tentulah baharu dia dan lazim lemahnya. Baru. Kerana bila boleh binasa, baru. dia buat tu benda kalau terima binasa berarti baru benda tu. Bila terima binasa berarti terima apa? Terima tekan supaya binasa tu. Dia dulu benda sama. Tiba-tiba dia terima binasa berarti baru buat lazim baru benda tu. Sebab kita lah ni baru dah. Baru kalau kita lah lazim terima binasa. Lepas tu dan tidak boleh mengada alam ini. Dan tidak boleh mengada alam ini. Akhirnya mustahil sebab pandangan adanya alam. Bukti dari ada alam tentulah ada yang mengadakannya. Bila ada pencipta, mestilah ia tak lemah. Ia pencipta tu tak lemah. Dan tak baharu. Apabila tidak baharu ia, nascaya kekal ia. Kerana bila boleh binasa, lazim baharunya. Bila tak baharu, lazim tak boleh binasa. Itulah kekal. Bila tak baru, lazimnya tak boleh binasa. Kerana apabila boleh binasa, akan baru. Bila tak baru, lazimnya tak boleh binasa. Bila tak boleh binasa, itulah kekal Allah. Masalah. Sebab tu bila kata, mana dalil kata Tuhan kekal alam ini, mana raja nak isbatkan alam sebagai dalil kata Tuhan itu kekal. Ha, tu kena huraim malam. Huraim malam. Dan dah ada manfaat insya-Allah. Lepas tu kalau mengajar sifat 20 apa pun ambil dobit lagi hurai padalah. Kalau mengajar sifat apa pun mengajar kitab kecil besar pun ambil dalil ini nyata kepada orang kan. Nyata kepada orang. Lepas tu mengajar dah kitab ni. Lepas tu lewat cara insya-Allah insya-Allah. Kalau dia mau tulis, dia mau apa semua, waso itu sih nak baca, wani nak baca. Yang mempayahkan orang sangat usul ni, bukan benda payah, boleh benda mudah. Yang kita yang mempayahkan, benar. Okay. Ha, habis kat tu dulu kok, waso mana ada? Nanti hubung esok pula. Esok jumaat. Baca lepas ni. Lepas ni. Tapi tengok dia dua kan. Dah. Kedua kan. InsyaAllah. Lepas tu malam ni. Biasa malam ni baca. Baca ikut. Untuk kata Imam Ramai malam ni. Harap-harap oleh tu kau dah. Belum satu. Tapi mengikai dah Imam Ghazali malam yang keluar pun tak ingat. 27. Kalau puasa hari, puasa mula puasa hari kan? Sabtu tu hak 27. Malam nak. Apa malam ni harap-harap khairu min alfi syahr kan? Tanal salil malaikat waruh siha. Kata dulu kemerdekaan sadaran mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Ha, ni sifat ni penting. Akhir zaman dalam kita akhir tu ngaji juga, dia suruh kita berpegang dengan sifat ni lebih kejap daripada sifat lain. Kok lain tu kejap dah, kok ni lebih kemah lagi kaki kejap. Kerana sifat ni kandajak akan dimu, kandajak akan dimu banyak suruh dajak ki duk dikaku dajak dengan aku atau dia tu suruh banyak. Sebab apa? Dia tak tahu ke Allah Ta'ala mukhalafah dengan hawadith. Tahu tak Tuhan tu muka lah faring awadis. Ha, ni akhir zaman ni banyak dah. Duk tersisir tu hai, tersubih tu hai. Kini kita kejap sifat ni. Ha, sekat tu dulu. Dan muka lah fatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi yang akan segala yang baru. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa' wa du'an la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulan wa ta'ala tadarrin wa husnan khatimah wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'alaihi wa sallam. Ya